Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minal bid'i wa minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitabun al-ilmu, di mana kita telah sampai pada pasal yang pertama yang menjelaskan tentang cara atau metode untuk mendapatkan ilmu. Kita masih dalam bab muqaddimah yang diberikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu Ta'ala. Maka Asy-Syaikh di sini menjelaskan akan luasnya ilmu agama bagaikan lautan yang tidak mungkin seorang itu untuk mendapatkan semuanya. Oleh karena itu, ambillah usulnya, ambillah pondasi-pondasinya, tiang-tiangnya, yang dengannya dia akan memiliki bekal dasar untuk memiliki atau mengetahui ilmu yang lebih luas lagi. Kata Syekh, min ahami ma yakunu li talibil ilmi, termasuk di antara perkara yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu dalam mengetahui kaidah atau usul, masalan contohnya, al-masyaqqatu tajlibu taysir, ada di dalam sebuah kaidah ilmu usul yang berbunyi demikian, al-masyaqqah tajlibut taysir. Adanya masyakoh, masyakoh itu kesulitan. Ketika ada kesulitan, maka akan mendatangkan kemudahan. Ini kaidah. Ini ilmu usul. Ketika seorang mendapati sebuah kesulitan, maka akan ada baginya kemudahan. Hada minal usul makhudun minal kitabi was sunnah. Ini diantara usul-usul ilmu yang diambil dari Alkitabu was sunnah. Nanti dengan contoh insyaallah ta'ala akan lebih jelas perkaranya. Dalilnya tentang kaidah ini atau usul ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِّ. Dan tidaklah Allah menjadikan bagi kalian dalam mengamalkan agama ini satu keberatan pun. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam urusan agama ini perkara yang berat. Jadi sejatinya adalah perkara yang mudah urusan agama. Wa minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain. Dan dalil akan usul tadi, ilmu pokok pondasi tadi dari sunnah, dari hadis adalah sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kepada Imran ibn Husain. Kata Nabi mengatakan, salli qa'iman, fa'illam tastati' faqa'idan, fa'illam tastati' fa'ala jambin. Salatlah kamu wahai Imran dalam keadaan berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka dengan duduk. Jika kamu tidak mampu, maka dengan berbaring. Sisi pendalilan dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, tatkala seorang yang akan sholat, akan tetapi didapati di situ kesulitan untuk berdiri mengerjakan sholat, maka syariat Islam yang mulia ini datang dengan kemudahan. Tidak mengapa kamu sholat dengan keadaan apa? Duduk. Tidak mengapa pula seandainya kamu tidak mampu pula, kamu sholat dalam keadaan berbaring. Nah, masya Allah. Terus gimana sholat dalam keadaan berbaring? Ya dia membayangkan seperti orang itu sholat. Allahu Akbar, takbir, berbaring hingga selesai. Kalau sulit menggerakkan tangan juga, gimana ini? Dengan isyarat mata. Kalau sulit juga menggerakkan mata, gimana? Merem kayak gini. Tapi masih hidup ini. Masih hidup loh. Hah? Di batin. Ya. Dia membayangkan dengan hatinya. Berarti kan penerapan al-masyaqqatu tajribut taysir itu ada dalam agama. Ketika Anda tidak mampu melakukan yang ini, maka lakukanlah yang itu. Ketika Anda tidak melakukan yang itu, maka lakukanlah yang ini. Seperti itu. Nah, ketika mengambil ilmu agama, seperti ini caranya, usulnya. Mempelajari usul pokoknya. Sehingga ketika seorang mengetahui usul dan kaidah, dia bisa mengambil atau menyimpulkan sekian banyak cabang daripada ilmu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan satu perintah, maka kerjakanlah apa yang kalian mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Nah, masya Allah, nikmat ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Tapi sayang dengan adanya atau sebagian kaum muslimin, mereka kurang atau merasa kurang. Masa ibadah cuma seperti ini saja. Nah, seperti dahulu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 orang menanyakan akan ibadahnya beliau, dan beliau tidak ada di rumah saat itu. Bertanya kepada Aisyah akan ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu bertanya tentang sholatnya, satu bertanya tentang istrinya, satu bertanya tentang puasanya. Dia merasa ibadahnya Nabi itu sedikit, dan dia merasa mampu untuk berbuat lebih daripada apa yang Nabi lakukan. Sehingga satu berjanji tidak akan menikahi para wanita, karena akan menyibukkan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Yang satu lagi berjanji tidak akan tidur di malam hari, akan senantiasa melakukan sholat malam. Dan yang satu lagi berjanji dia tidak akan berbuka, dan setiap harinya dia akan berpuasa. Masya Allah, masya Allah. Akhirnya hal ini pun datang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya oleh beliau satu persatu. Inni atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah Jalla wa'ala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakin anni asum wa uftir wa usalli layl wa anam wa atazawwaju nisa aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku ini berpuasa dan juga berbuka. Aku juga salat malam, demikian pula aku tidur, serta aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan dari golonganku. Coba dalam penggalan hadis ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita mendapatkan banyak pelajaran bahwasanya al-haq, tolak ukur kebaikan itu diukur dengan ma wafaqa as-sunnah. Selama di itu mencocoki sunnah. Adapun apabila tidak mencocoki sunnah, tidak. Meskipun banyak. Nah, meskipun banyak, tapi kualitas yang diprioritaskan. Ya, ini salah satu kemudahan agama. Agama tidak butuh kepada pengurangan dan penambahan. Hadza aslun law ja'at ka alf mas'alatin bi suwarin mutanawwi'ah la amkanaka an tahkuma ala hadhihi al masail bina'an ala hadza al asli. Asal ini, pokok ilmu ini, al masyaqqatu tajlibut taysir. Seandainya datang kepadamu dengan 1000 permasalahan dengan bentuk yang berbeda-beda, akan memungkinkan bagimu kamu bisa menghukumi masalah ini dibangun di atas asal tadi. Nah, Masya Allah. Dan banyak lagi perkara-perkara yang lain. Ya, banyak lagi perkara-perkara yang lain. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan. Seri apa yang baginya susah, tidak dibebani. Contoh misal, misalnya ini. Sholat tarawih. Atau sholat malam. Kalau di Saudi sana, betul-betul menghidupkan malam. Dengan berjamaah, Masya Allah. Ya, malam-malam ini. Mungkin tidak istirahat. Kalaupun istirahat, sebentar. Berat bagi dia. Dia sebetulnya ingin mengamalkan itu. Tapi berat. Tidak mampu dia sudah. Apalagi besok harinya dia masih menanggung banyak perkara. Ya sudah. Mana yang kamu mampu untuk mengerjakan sholat tarawih? Bisa di awal malam kamu kerjakan. Dah. Karena semampu kamu demikian. Dan masing-masing orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Tidak semua sama. Harus ini. Kalau enggak berarti dia tidak demikian. Lakin law lam yakun indaka hadzal asl wa ta'tika mas'alatani ashkala 'alaika al-amru. Akan tetapi seandainya kamu tidak memiliki ilmu usul ini dan datang kepadamu dua masalah saja, dua persoalan saja, kamu akan bingung, muskil. Orang tidak mampu ya berwudu dengan air misalnya. Gimana nih? Maka boleh baginya untuk apa? Bertayamum. Orang memiliki penyakit misalnya. Kalau mandi janabah, dia akan sakit misalnya. Dan itu dengan penelitian dokter yang terpercaya. Seandainya dia mandi dengan air, kondisinya dingin sekali, dia bisa meninggal dunia. Maka boleh baginya untuk juga bertayamum. Mudah kan? Jadi memang Masya Allah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu untuk mendapatkan ilmu itu sangatlah luas. Ya, sangat luas sekali. Rugi orang ketika hidup di dunia itu tidak beramal. Tidak beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak melakukan ketaatan kepadanya. Rugi. Kenapa waktu yang ada dibuang sia-sia padahal di sana banyak sekali amalan-amalan kebaikan. Dia bisa berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, membaca tahlil, membaca istighfar. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Kok bisa terlewatkan begitu saja? Sehingga Maha Adil Allah Subhanahu wa taala. Maha Adil Allah Jalla wa ala dalam segala perkara. Sampai seandainya pun Allah menyiksa orang kafir, menyiksa orang-orang yang tidak mau taat kepadanya, tidak mau beribadah kepadanya. Itu salah satu bentuk keadilan Allah Jalla wa ala. Bukan termasuk kekejamannya. Tidak. Tapi itu keadilan dari Allah. Kenapa Anda diberi waktu, diberi kesempatan untuk hidup yang tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jadikanlah apa-apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Bahkan dalam keadaan tidurnya. Itu bisa bernilai ibadah. Ketika seorang betul-betul ya meniatkan untuk dengan istirahatnya, dia akan beribadah kepada Allah lebih giat lagi. Misalnya dia tidur di awal malam dengan berniat untuk bangun di akhir malam misalnya. Itu ternilai sebagai ibadah insya Allah. Nah, jadi serba pahala. Semua itu banyak pahalanya. Walinailil ilmi tariqani, dan mengambil ilmu itu ada dua cara. Ahaduhuma, yang pertama, an yatalaqqa dhalika minal kutubil mawthuqi biha. Seorang mengambil ilmu, ya, seorang mengambil ilmu dari kitab-kitab yang terpercaya, kitab-kitab yang jelas. Wallati allafaha ulama'u ma'rufuna bi'ilmihim wa amanatihim wa salamati 'aqidatihim minal bid'ah wal khurafat. Di mana kitab-kitab tersebut telah ditulis oleh sejumlah para ulama yang dikenal. Mereka memiliki ilmu. Mereka amanah, jujur dalam menyampaikan ilmu. Selamatnya akidah mereka, keyakinan mereka dari prinsip-prinsip bid'ah dan khurafat-khurafat. Ambil ilmu dari mereka. Jangan asal mengambil, yang penting kita berbahasa Arab berarti ini masya Allah. Enggak. Di sana juga banyak kitab-kitab sesat yang berbahasa Arab. Banyak. Isinya kebid'ahan-kebid'ahan. Isinya khurafat-khurafat. Ya. Banyak sekali. Dan dulu kalau ketika di Yaman ada kitab-kitab yang tidak boleh dibaca. Di rantai ini tidak boleh dibaca. Karena itu berisikan tentang kebid'ahan. Kebid'ahan dan khurafat-khurafat. Tidak jelas. Di kitab itu ada yang menyebutkan, ya, sebuah karomah bahwa ada seorang wali misalnya, dia bisa minum sebanyak apapun. Ketika dia minum langsung keluar lewat kubulnya. Ini merupakan karomah. Jadi bisa dia minum terus, minum. Keluar lagi. Jadi kayak air mancur begitu. Wah, ini dianggap sebagai karomah. Ternyata dia melakukan ini, dan seterusnya. Itu dari mana? Itu berpakai bahasa Arab, ma'asyiral muslimin. Ya. Oh, ini jelas khurafat-khurafat. Yang jauh daripada ilmu agama, keselamatan akidah Islamiyah. Wa akhdhul ilmi min butunil kutubi la budda anna al insana yasilu fihi ila ghayatin ma. Dan mengambil ilmu dari kitab-kitab induk, seorang pasti akan sampai di dalamnya kepada satu tujuan. Tujuan tertentu dia akan sampai. Mempelajari kitab-kitab induk saja. Sahihul Bukhari misalnya. Atau Sahih Al-Imami Muslim, Al-Jami' At-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, Sunan Abu Dawud, kemudian siapa lagi? Sunan An-Nasai, Kutubu Sita. Semua itu kitab-kitab hadith, ma'asyiral muslimin. Kitab-kitab induk, kitab-kitab hadith. Yang dikenal dengan Ashab Kutubu Sita. Masya Allah. Isinya hadis-hadis. Bukan Sunan Ibnu Majah, Sunan apa ini. Bukan ya, jangan diartikan Sunan. Nah. Lakin hunaka aqabatan. Akan tetapi mengambil ilmu dari kitab-kitab induk saja, di sana ada dua akibat. Al-aqabatul ula, akibat yang pertama adalah at-tul, panjang, orang rambung-rambung. Fa innal insana yahtaju ila waqtin tawil wa mu'anatin syadidah wa juhdin jahidin hatta yasila ila ma yuridu, atau hatta yasila ila ma yarumuhu minal ilm. Karena sesungguhnya seorang akan membutuhkan waktu yang sangat panjang perhatian yang luar biasa, kesungguhan yang sungguh harus, sehingga dia bisa untuk mendapatkan apa yang ia inginkan daripada ilmu. Butuh waktu yang panjang sekali. Hukum latihan bela diri di masjid. Nah, apa hukumnya? Latihan karate misalnya. Atau latihan judo. Ini dibahas. Ketika seorang mencari di kitab-kitab induk, itu akan memakan waktu yang banyak. Apalagi dia seorang talibul ilmi. Apalagi dia seorang yang baru penuntut ilmu, belajar. Cari fatwa-fatwa itu banyak sekali. Bingung. Panjang. Bisa dapat, tapi membutuhkan waktu yang panjang. وَهَذِهِ عَقَبَةٌ قَدْ لَا يَقْوَ عَلَيْهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Dan akibat ini terkadang tidak banyak atau tidak kuat banyak dari manusia. Artinya banyak dari manusia tidak kuat dengan cara seperti ini mengambil ilmu dari kitab-kitab induk. Tidak banyak manusia yang kuat. Kecuali mereka para ulama, beda. Para ulama melihat tok itu sudah nyantol. Ya kan? Salat membaca itu sudah. Masya Allah nyantol, paham. Kalau kita nih dibaca ini, apa ya ini? Ya kan? Baru mungkin satu lembar, satu halaman. Itu sudah, wah. La siyama huwa yara man hawlahu qad adha'u awqatahum bila fa'idah. Terlebih, dia itu menyaksikan orang-orang yang ada di sekelilingnya adalah orang-orang yang menelantarkan waktunya tanpa adanya faedah. Dia sudah belajarnya menggunakan kitab, dari sebuah kitab, terus didukung maning. Masyarakat sekitar itu kurbizane, dia dolan, orang menelantarkan waktunya, tidak ada faedahnya. Tambah bebek maning. Ya kan, wah enak banget plesir mana, plesirnya nih. Ijuk-ijuk ustakan menganti, misalnya. Ijuk-ijuk ustakan pentanahan, ijuk-ijuk ustakan ragunan. Alah, tambah bebek maning gue wis. Aduh, nyong kapan ge? Kasihnya kali kita, buaya kan kemien, ya kan? Nah, akan membutuhkan waktu yang panjang. Berarti ini pengalaman dari Syekh. Nah, teman-temannya. Kecuali kalau teman-temannya juga gigi biasanya, dia sudah sampai sini. Saya juga mau ikut. Biasanya begitu, akan memicu. Tapi kalau masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitarnya demikian, ini promosi ini promosi itu. Mumet. Fayakhuduhu al-kasalu wa yakilu wa yamullu thumma la yudriku ma yuri. Maka akan menimpanya sifat malas, bosan, jemu, kemudian dia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan dari ilmu. Ini mengambil ilmu dari apa? Kitab-kitab induk secara langsung. Padahal dia baru talibul ilmi. Akibat yang pertama. Al-aqabatu tsaniyah, akibat yang kedua, annalladhi ya'khudzul ilma min butunil kutubi ilmuhu dha'if. Ghaliban, bahwa orang yang mengambil ilmu dari kitab-kitab induk sebatas hanya membaca saja, dipahami dengan pemahamannya sendiri, itu ilmunya lemah kebanyakannya. Kebanyakannya ilmunya itu lemah, pemahamannya kurang, sekedar baca. Apalagi sekarang cuma baca WA atau Telegram, kadang juga salah memahami itu, menafsirkannya keliru. Tidak pernah dia duduk bermajlis menuntut ilmu dijelaskan. Tidak pernah, dia cuma modalnya membaca. Siapa-siapa saja yang tidak sama dengan dirinya berdasarkan ini WA saya yang telah saya kutip misalnya. Masya Allah. itu kebanyakan ilmunya lemah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Lemah, jauh dari pemahaman yang benar. La yabani alaihi qawaid au usul. Ini bukan berarti tidak boleh. Boleh. Ya boleh. Tapi ini akibatnya biasanya seperti ini. Belajar al-usulu thalathah. Baca tok dari awal sampai akhir. Itu biasanya kalaupun dia dapat ilmu. Yang pertama akan membutuhkan waktu yang panjang. Yang kedua ilmunya kebanyakannya itu lemah. Ketika dia telah selesai membaca kitab al-usulu thalathah misalnya. Apa sih al-usulu thalathah? Ya ampun, pokoknya usmata dari awal sampai akhir gue. Gimana? Lemah, tidak dibangun ilmunya itu di atas kaidah ataupun usul. Walidzalika najidul khata' al-kathir min alladhi ya'khudzul 'ilma min butunil kitab. Oleh karena itu kita mendapati banyak kesalahan dari orang-orang yang mengambil ilmu bersumber dari kitab-kitab induk, membaca saja. Kalau sudah salah, disalahkan, itu keliru, pemahamannya bukan demikian. Oh, ini. Biasanya begitu. Karena dhaif, sulit juga memahamkannya. Jadi kita, paling tidak kita memiliki bekal. Oh, ini akibatnya. Ketika seorang hanya membaca. لأنه ليس له قواعد وأصول يقعد عليها ويبنى عليها الجزئيات التي في الكتاب والسنة. Karena dia tidak memiliki kaidah-kaidah, usul-usul yang bisa didudukkan permasalahannya, yang dibangun di atasnya permasalahan-permasalahan yang lain, bagian-bagian yang lain yang itu ada di dalam Alkitab wassunnah. Ya kayak tadi misalkan al-masyaqqatu tajlibu taysir misalnya. Ini yang namanya mandi junub itu ya harus dengan air. Harus. Kalau enggak ya enggak sah. Tapi dingin banget deh. Dingin sekali. Wah ya orang lurus. Betul-betul. Wah mati ya mati. Mono. Nah ini berarti. Ini secara ini. Dari mana? Nah. Dan pernah terjadi. Di zaman sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Salah dalam berfatwa. Coba kalau sudah seperti itu gimana? Iya kan? Najidu ba'dhan nas yamurru bi haditsin laisa madhkuran fi kutubil hadits al-mu'tamadah min as-sihahi wal masanid. Wa hadha at-tariqu yukhalifu ma fi hadhihi al-usul al-mu'tamada 'inda ahli al-'ilm bal 'inda al-ummah. Kita dapati sebagian manusia mereka melewati satu hadis yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang terpercaya dari kitab-kitab hadis yang sahih, musnad-musnad, dan ini menyelisihi cara seperti ini menyelisihi apa yang ada di dalam usul-usul yang terpercaya di sisi para ulama bahkan di sisi umat. ثم يأخذ بهذا الحديث ويبنى عقيدته عليه وهذا لا شك أنه خطأ. Kemudian ia pun menjadikannya hadis ini sebagai pedoman membangun akidah keyakinannya di atasnya dan ini tidak diragukan lagi kesalahan kekeliruan. Naam, hanya membaca. لأن الكتاب والسنة لهما أصول تدور عليهما الجزئيات. Karena kitab dan sunnah itu memiliki usul yang mubeng, yang berkisar di atasnya bagian-bagian yang lain dari agama. فلابد أن ترد هذه الجزئيات إلى أصول. Maka harus untuk mengembalikan ya al-juz'iyat perkara bagian-bagian ini kepada pokoknya. Kepada usulnya bihaitsu idza wajadna fi hadhihi al-juz'iyyah shay'an mukhalifan li hadhihi al-usul mukhalifatan la yumkinu al-jam'u fiha fa innana nad'u hadhihi al-juz'iyyah. Artinya ketika kita mendapatkan kok dalam perkara-perkara juz'iyyah, dalam perkara-perkara cabang ini menyelisihi usulnya dengan penyelisihan yang tidak mungkin untuk dijamakkan, maka kita akan meninggalkan perkara juz'iyyah itu tadi. perkara-perkara cabang tadi, kita akan kembali kepada usulnya. Misal, contoh. Tadi masuk masjid misalnya. Masuk masjid ini. Dari rumah sudah wudu. Masuk masjid, pakai motor. Masuk ke dalam masjid, doa. Masuk-masuk sof. Tiba-tiba datang ini. Saya tadi sudah batal apa belum ya? Nah ini. Kan rumah wis wudu, wis guna ke wudu, guna gula. Sampai masjid itu nyabang pikirannya. Yang mungkin wis batal apa burung ya? Batal burung? Batal burung? Kepriwis sekarang jamaknya ini gimana gitu loh. Apa kita wudu bae daripada nyong ora bingung sih guna wudu bae maning. Melebu mung masjid maning, aduh iki katone mandar kerasa saibet. Nah, maaf. Wudu maning. Hah? Melebu maning mung masjid maning. Aduh, ki imame iki nyong wis tekan rakaat kepira ya? Bingung maning. Maka kembalikan kepada usulnya tadi. Saya sudah batal apa belum ya? Kembalikan ke usulnya. Kamu tadi sudah wudu, berarti dalam keadaan apa? Suci. Sekarang kamu ragu perkara batal atau belum wudunya kamu. Kembalikan ke usulnya, enggak mungkin dijamakan. Berarti hukum asalnya kamu sudah suci. Adapun itu keraguan-keraguan buang jauh-jauh. Bas. Nah, beda dengan misalnya seorang datang belum berwudu dia. Sampai di masjid, mau masuk shof, nyong miki wis wudu apa urung ya? Nah, beda ya. Aku tadi sudah batal dengan aku tadi sudah wudu apa belum? Jorga di 6 kok sih gelap segeraknya. Orang tua lah patut ya. Nah masih gue perkasa katanya kok. Gelap segerakan. Emang segerakan harus tua ya. Baik, kita kembali. Ada seorang yang belum berwudu dari rumah. Belum berwudu dia. Berarti kan ini pokok usulnya, kamu turun wudu gitu loh. Ketika masuk dalam masjid, gimana ini? Saya tadi udah wudu apa belum ya? Menjamakan, bingung juga. Nggak bisa dijamakan. Maka cabang ini harus ditinggalkan. Kamu akan beramal dengan asalnya. Yaitu kamu belum berwudu, maka wudulah kamu. Itu contoh sederhana ma'asyiral muslimin. Kalau orang yang hanya mengambil ilmu dari kitab-kitab atau dari membaca kopas, wah wis wudu bae, wis kena pokoke asal bingung wis wudu-wudu bae. Beda dengan orang yang memiliki ilmu di atas bimbingan pemahaman, beda. Iya kan? Beda. Tentu memiliki nilai yang lain, yang lebih, yang di atas ilmu. Ini loh caranya. Ini loh caranya, begini loh syariat, begini hukumnya. Dia beramal karena ilmu. Kalau tadi beramal karena kau sembuh, ya bodoh-bodoh. Ya di atas ilmu-ilmu yang dia tahu. Nah, insya Allah Taala kita akan lanjutkan metode yang kedua untuk mendapatkan ilmu. Dan inilah, ya metode yang kedua inilah yang cara lebih bagus ketika seorang apalagi awal-awal baru menuntut ilmu. Apa itu caranya? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.